Terima kasih. an omong ko song ada tiga kosong yang menjadi problema dalam kehidupan umat manusia. Bila bom nuklir dilakukan

Bye. dalam hati dua kalimat suci ini. Janganlah sampai goyah selama hidup sampai mati. Pintunya syurga, la ilaha illallah. Kunci pembukanya Muhammadur Rasul. sampai tujuan.